السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita memasuki bab yang baru yang berjudul Babul Aiman. Al-Aiman, para pemirsa Niaga TV, adalah bentuk jamak daripada yamin. Yamin bahasa kitanya adalah sumpah, al-halaf, sumpah. Tentunya para pemirsa Niaga TV pernah bersumpah, ya. Dan sumpah biasanya diucapkan oleh seseorang sebagai bentuk penegasan atas ucapan. Ya, penegasan atas ucapan itu banyak caranya. Kalau dalam bahasa Arab ada menggunakan namanya huruf taukid, ya, huruf yang menunjukkan penegasan, ada namanya qad, sungguh telah, inna, sesungguhnya, atau lam, lamut taukid, dan lain sebagainya. Dan salah satu cara menegaskan satu perkataan adalah dengan bersumpah. Ya, bersumpah. Dan sumpah ini adalah salah satu bagian dari syariat. Maka ketentuan-ketentuannya telah diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya syariat yang menentukan aturan-aturan seputar sumpah. Kenapa sumpah dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah yamin, yang mana jamaknya itu adalah al-aiman? Dikatakan summiyat bidzalik li'annahum kanu idza tahalafu akhadha kullun biyamini sahibihi. Karena tradisinya sejak dahulu, kalau orang melakukan sumpah, maka seseorang akan mengambil tangan kanan saudaranya, kemudian dia menggenggam tangan tersebut sambil bersumpah. Ya, karena sumpah selalu diiringi dengan jabat tangan, tangan kanan, maka disebutlah sumpah itu dengan yamin, yang mana jamaknya adalah al-aiman. Berkata Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, innama tasihul yaminu min baligin akilin mukhtarin qasidin ilal yamin. Sumpah itu sah dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa, berakal, mukhtarin, dan dia melakukannya atas kehendak sendiri, qasidin ilal yamin, dan dia berniat bersumpah. Dia berniat bersumpah. Faman sabaqa lisanuhu ilaiha, maka barang siapa yang sabaqa lisanuhu, yaitu mengucapkan sesuatu min ghairi qasdin, mengucapkan sesuatu tanpa memaksudkan, ya, mengucapkan sesuatu tanpa memaksudkannya, atau qasada al-halaf ala syai'in fasabaqa lisanuhu ala ghairihi au ila ghairihi, atau seseorang sengaja bersumpah atas sesuatu tetapi salah ucap. Sabaqa lisan itu salah ucap, ya, dia berkata demi Allah saya tidak akan masuk rumah ini, tapi yang dia ucap karena dia sedang memikirkan yang lain, dia malah ucap mobil atau ucap tempat lain misalnya. Sabaqa lisanuhu, dia salah mengucapkan sesuatu, lam yan'aqid, maka tidak dianggap sumpah. Jadi kalau salah ucap atau dia tidak bermaksud itu sebagai sumpah, lam yan'aqid, maka tidak dianggap sah sebagai sumpah. Wadhalika min lagwil yamin, kalau seseorang tidak sengaja atau salah ucap, maka itu disebut dengan lagwul yamin, sumpah yang batal atau sumpah yang sia-sia. Lagwun itu sia-sia, sumpah yang batal atau sumpah yang sia-sia. Terkait dengan hal ini, ma'asyiral muslimin, Allah berfirman di Al-Ma'idah ayat 89, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum, Allah tidak menghukum kalian disebabkan oleh sumpah kalian yang sia-sia, yang batal, yaitu yang kalian ucapkan tanpa maksud. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kalian dikarenakan sumpah yang kalian niatkan dengan hati. Ya, seseorang benar-benar berniat untuk bersumpah. Dan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika bertanya terkait dengan apa yang dimaksud dengan lagwul yamin, maka Nabi berkata, huwa kalamur rajuli fi baytihi, kalla wallah, bala wallah. Orang Arab ya, kalla wallah, bala wallah, tidak demi Allah. Bala tentu, wallahi demi Allah. Ini tidak dimaksud sebagai sumpah. Wala tan'aqidu illa bismin min asma'illahi ta'ala, dan sumpah itu tidak sah kecuali menggunakan salah satu nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sumpah yang diakui oleh syariat adalah yang menggunakan salah satu di antara nama-nama Allah, au sifatin min sifatihi, au sifatin min sifati dzatihi, atau menggunakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada penjelasan yang penting kita bacakan. Dikatakan, al-halafu bighairi dhalika haramun wa ma'siyatun, bersumpah dengan selain nama Allah atau dengan selain sifat-sifat Allah adalah perbuatan yang haram dan maksiat. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Umar sedang berjalan di atas kendaraan. Lalu Nabi mendengar Umar bersumpah dengan ayahnya. Maka Nabi berkata kepada Amirul Mukminin Umar, "Inna Allah yanhakum an tahlifu bi abaikum." Allah telah melarang kalian bersumpah dengan nama ayah atau nenek moyang kalian. "Man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut." Maka barang siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Artinya, atau jangan bersumpah. Umar bin Khattab ketika mendengar hal ini berkata, "Fawallahi ma halaftu biha mundzu sami'tun nabi." Ya, demi Allah, setelah Nabi mengingatkan aku tentang hal itu, aku tidak pernah bersumpah ya kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Al-Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Kanat yaminun nabi." Nabi itu sumpahnya adalah dengan mengatakan, "La wa muqallibal qulub." Tidak. Demi yang membolak-balikkan hati. Nah, itu berarti dengan sifat. Nabi bersumpah dengan sifat Allah. Wa muqallibal qulub. Demi zat yang membolak-balikkan hati. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, bahwa Nabi bersumpah di dalam sumpahnya beliau berkata, "Walladhi nafsi biyadih." Demi yang jiwaku berada di tangannya. Dalam riwayat Nabi berkata, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Nah, ini penting kita garis bawahi. Karena masih banyak kita lihat di masyarakat orang bersumpah dengan Rasul misalnya. Demi Allah, demi Rasul misalnya. Ya, atau yang paling aneh lagi ada sumpah apa pocong. Nah, ini tentunya menyimpang. Sumpah itu adalah bagian dari syariat. Allah telah tentukan aturan-aturannya dan kita harus mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran dan telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sumpah ini, para pemirsa Niaga TV, makruh hukumnya kalau tidak ada keperluan yang jelas. Ya, yukruh al-halafu li ghairi hajatin. Dimakruhkan bersumpah tanpa ada hajat keperluan. Ya, Allah berfirman, dalam Al-Quran ya, Allah katakan, "Wala taj'alullaha," dan janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala urdatan, ya, sebagai urdah, sebagai apa namanya, sebagai alat atau tameng, ya. "Wala taj'alullaha urdatan," dan janganlah kalian jadikan nama Allah sebagai penghalang. Ya, tameng tadi saya katakan ya. Penghalang. Ya. Untuk berbuat kebajikan. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Untuk melakukan kebaikan, bertakwa, dan mendamaikan di antara manusia. Artinya kalau tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent, tidak memang membutuhkan sumpah, ya katakan saja sesuatu tanpa sumpah. "Saya hari Ahad akan berangkat ke tempat fulan. Saya berencana nanti sore akan ini." Ya sudah, sampaikan tanpa harus mengucapkan sumpah. Imam Al-Bukhari begitupun Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Al-halafu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil barakah. Sumpah itu boleh jadi membuat dagangan laris, tetapi membuat berkahnya hilang. Orang sumpah terus, jualan sumpah. Demi Allah bu, modalnya belum dapat kalau segitu. Demi Allah bu, saya udah paling murah ini. Demi Allah ini barang paling berkualitas. Demi Allah. Boleh jadi orang jadi percaya dan memborong atau beli barang tersebut. Tapi kalau itu diucapkan, apalagi tidak sesuai fakta, apalagi tidak benar misalnya ya, itu adalah mamhaqatun lil barakah, penyebab hilangnya keberkahan dari satu perniagaan. Kemudian para pemirsa Niaga TV, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, summa inna min asma'illahi ta'ala ma la yatasamma bihi ghayruhu ka Allah wal Rahman wal Muhaimin wa 'allamil ghuyub fayanqidu bihal yaminu mutlaqan. Nama Allah itu ada yang khusus untuk Allah, tidak dipakai oleh selain Allah. Contohnya nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Al-Muhaimin, nama 'allamul ghuyub. Maka barang siapa yang mengatakan misalnya War-Rahman, demi Ar-Rahman, demi Allah, demi Al-Muhaimin, demi Allamul Ghuyub misalnya, maka sumpah itu terjadi secara mutlak. Ya, artinya min ghairi niyah, walaupun dia tidak berniat di hati, tapi kalau itu dia ucapkan dengan nama Allah, dengan lapas wallahi war-rahmani wal-muhaimini, kata beliau, itu yan'aqid bihal yamin. Itu terjadi sumpah. Karena memang nama Allah ya hanya dimiliki oleh Allah, maka itu tidak bisa dimaksudkan kepada makna yang lain. Lain cerita kalau seseorang mengatakan sesuatu, satu nama yang dia adalah nama Allah, tetapi kadang bisa digunakan untuk makhluk kalau disandarkan kepada sesuatu yang sempit. Apa itu maksudnya? Allah Ar-Rabb, Allah Ar-Rabb. Tetapi manusia Rabbuddar, Rabbuddar, Allah Ar-Rabb. Dia adalah yang maha mengatur, dia yang maha mengurus segenap alam, dia adalah pemilik alam semesta, Ar-Rabb. Tapi kita bisa mengatakan Rabbuddar, dia adalah pemilik rumah. Rabbu ad-dar, pemilik rumah. Ya, oleh karenanya dikatakan di sini, wa minha ma yatasamma bihi ghairuhu ma'a taqyid. Ada juga di antara nama-nama itu yang kadang dipakai oleh selain Allah tetapi menggunakan taqyid, yaitu penyempitan makna. Rabbuddar, pemilik rumah, ya hanya rumah ini saja. Atau seperti Rahim atau Qadir. Ya. Ya, misalnya kita katakan fulan Rahimul Qalb. Itu bisa kita pakai ya. Si fulan itu Rahimul Qalb, hatinya lembut. Atau kita katakan fulan Qadirun 'alal amal. Si fulan mampu untuk melakukannya. Jadi kita katakan Qadir. Fulan Qadirun 'ala amal. Si fulan mampu untuk melakukan amal itu. Berarti kata-kata ini kadang dipakai oleh Allah dalam arti yang sempurna, dan kadang dipakai manusia ya pada makna yang sesuai dengan kekurangan, kelemahan mereka. Fatanaqidu bihal yaminu. Maka kalau seseorang berkata misalnya Warrab, demi Rab misalnya, dan dia maksudkan itu Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu ya disebut sumpah. Ya, itu disebut sumpah. Atau Warrahim, demi yang maha pengasih ya, penyayang. Rahim, penyayang. Maka kalau dia berniat dengan itu, bersumpah dengan Allah, ya terjadi. Illa an yanwi ghairal yamin. Kecuali kalau dia tidak berniat bersumpah. ya, kecuali kalau dia tidak berniat bersumpah, maka tidak terjadi sumpah. Wa minha ma huwa mushtarakun. Ada juga nama-nama yang sifatnya mustarak, hidup. Allah Maha Hidup, Al-Mawjud, Al-Basir, kata beliau. Fala tan'aqidu bihal yamin illa ayyanwiya bihal yamin. Tidak terjadi sumpah kecuali memang diucapkan sebagai dengan maksud bersumpah. Ini rincian-rinciannya ya. Walaupun yang paling umum ya, orang mengatakan ya wallahi, demi Allah, atau billahi, demi Allah juga, atau tallahi, demi Allah. Adapun contohnya ma'asirul muslimin, dikatakan di sini terkait dengan sifat-sifat Allah. In lam tusta'mal fi makhluk, kalau sifat itu tidak boleh dipakai oleh makhluk, contohnya adalah izzat, al-izz, izzatullah, kibriya, kesombongan, baqa, kekal, wal Qur'an atau Qur'an, maka sama seperti kondisi yang pertama. Ya, tan aqidu bihal yamin mutlakon, secara mutlak terjadi sumpah kalau mengucapkan sifat-sifat yang memang khusus bagi Allah. Wa in kanat qad tusta'mal fi makhluqin nahwa ilmillah wa qudratihi wa haqqihi fayanqidu bihal yamin illa an yanwi bil ilmil ma'lum. Kalau seseorang berkata demi ilmu Allah ya, atau demi kekuasaan Allah, kalau dia berniat dengannya sumpah, maka terjadi sumpah. Tetapi kalau dia tidak bermaksud dengan ucapannya ilmu, maksudnya ilmunya Allah, tapi ilmunya misalnya al-ma'lum, yaitu ilmunya makhluk, atau kekuasaannya makhluk, naik, maka itu tidak disebut sumpah. Jadi ya, ini yang dimaksud dengan apa? Niat ya. Yang dimaksud dengan niat. Seandainya seseorang berkata aqsamu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, atau aqsamtu billah, aku telah bersumpah dengan nama Allah, in aqadat, maka dianggap dia telah bersumpah. Illa an yanwiya bihil ikhbar, kecuali kalau dia berniat hanya informasi, aku bersumpah atas nama Allah, maksudnya dia pernah bersumpah atas nama Allah. Aqsamtu billah, aku pernah bersumpah atas nama Allah, maksudnya dahulu, bukan saat ini. Nah, ini rincian sangat rinci sekali ya, para pemirsa Niaga TV. Seandainya seseorang berkata, aku bersaksi atas nama Allah, aku bertekad dengan nama Allah, atau atas diriku perjanjian dengan Allah, atau amanahnya, aku tidak akan melakukan ini. Ya, atau seseorang berkata, as'aluka billah, aku mohon kepadamu atas nama Allah, atau aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, maka itu tidak disebut dengan sumpah, kecuali kalau dia bersumpah. Ya, jadi seorang berkata, aku bersaksi atas nama Allah, ya, bahwa ini adalah kejadian yang nyata misalnya. Itu apa namanya, dikatakan oleh beliau lam tan'aqid, tidak dianggap sumpah, illa an yanwi bihil yamin, kecuali kalau dia berniat apa, bersumpah. Walaupun kalau dia memang mengucapkan itu dengan niat sumpah, maka terjadilah sumpah. Kemudian beliau akan merinci sesuatu yang dijadikan sumpah. Bersumpah tidak makan sesuatu. Bersumpah tidak melakukan sesuatu. Nah, sesuatu yang dijadikan sumpah itu aturannya bagaimana? Dikatakan di sini, man halafa la yadkhulu baitan. Barang siapa yang bersumpah tidak akan masuk ke dalam rumah. Fadakhala baita sya'rin. Lalu dia masuk ke dalam kemah. Dia sumpah, demi Allah saya enggak akan masuk rumah. Lalu dia masuk ke dalam kemah. Apakah dia dianggap melanggar atau tidak? Hanisa, maka dia dianggap telah apa namanya, hanis, yaitu dia telah apa? Telah melanggar sumpahnya. Dia telah melanggar apa? Sumpahnya. Wa in kana hadariyan. walaupun dia tinggal di kota. Karena dalam bahasa Al-Quran, kata bait itu mencakup bukan hanya rumah yang dibangun dengan bata, tetapi rumah yang dibangun juga dengan apa? Kulit domba atau kulit unta dan lain sebagainya. Seperti yang Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 80. Wa in dakhala masjidan fala. Tapi kalau dia masuknya ke masjid, maka dia tidak dianggap melanggar. Demi Allah, saya bersumpah hari ini enggak akan masuk rumah. Lalu dia masuk ke dalam kemah, apakah dianggap melanggar? Kata beliau, melanggar. Kalau dia masuk masjid, ya dianggap enggak melanggar, karena yang dimaksud dengan rumah, rumah yang dijadikan tempat tinggal, sedangkan masjid tempat ibadah. Seandainya seseorang berkata, la akulu hadhil hintah, aku bersumpah tidak akan memakan biji gandum ini. Kemudian dia giling itu gandum sehingga jadi roti. Apakah dia dianggap melanggar sumpah? Tidak. Yang dia sumpahkan kan dia tidak akan makan apa? Biji gandum. Bukan tidak akan makan roti. Nah, ini rincian-rinciannya. Atau seseorang berkata, la akulu simnan, aku tidak akan memakan lemak seperti mentega atau minyak, ya, simnan, mentega. Fa akalahu fi asidah wa nahwiha. Lalu dia makan lemak itu di dalam hidangan seperti bubur dan lain sebagainya. Wa huwa zahirun fiha, dan terlihat nyata ada di atasnya. Ya, atau dia berkata, aku tidak akan minum dari sungai ini. Lalu dia menciduk dengan satu cidukan, ya, jadi dia katakan, saya tidak akan minum dari sungai ini, min hada an-nahar, saya tidak akan minum dari sungai ini. Maka dia mengambil satu cidukan, maka dia telah dianggap melanggar sumpahnya. Tapi kalau ada orang berkata, demi Allah saya enggak akan makan daging, lalu dia makan misalnya lemaknya saja, atau dia makan ginjalnya saja, atau dia makan babatnya saja, kirsan, atau dia makan hatinya saja, atau dia makan limpanya saja, atau dia makan ekornya saja, atau dia makan ikan, atau dia makan belalang, falahan, dia tidak dianggap melanggar. Karena yang dimaksud dengan daging dalam kebiasaannya daging yang warnanya merah, ya, daging yang warnanya merah. Lalu dikatakan di sini, apabila seseorang bersumpah, aku tidak akan memakaikan pakaian untuk si Zaid, lalu dia memberikan pakaiannya, atau dia membelikan pakaian untuk si Zaid, maka tidak dianggap membatalkan sumpah, karena dia bersumpah untuk tidak memakaikan, bukan tidak memberikan atau tidak membelikan. Ya, itu jadi harus rinci, ya, intinya apa yang diucapkan itu harus dilihat apakah dia pelanggaran atau tidak pelanggaran. Atau seseorang berkata, la atakallam, aku bersumpah tidak akan, hari ini sepanjang hari aku bersumpah tidak akan berbicara. Misalnya, faqara al-Quran, dia malah baca Quran. Ya. Atau seseorang berkata, la ukallimu fulanan, aku tidak akan bicara dengan si fulan. Dia ngirim surat ke si fulan itu. Ngirim surat, bukan bicara, tapi nulis surat. Kalau zaman kita sekarang kirim WA. Apakah dianggap telah membatalkan sumpahnya? Kalau menurut beliau, tidak. Lam yahnas. Dia dianggap belum membatalkan sumpahnya. Jadi seseorang bersumpah, demi Allah, saya enggak akan bicara. Lalu dia baca Quran. Apakah dianggap membatalkan sumpah? Tidak. Atau seseorang berkata, demi Allah, saya enggak akan bicara sama si fulan. Dia kirim WA atau kirim surat. Itu pun kalau menurut beliau, itu tidak dianggap membatalkan sumpah. Karena memang ketika dikatakan saya tidak akan bicara, yang kita pahami bicara, bukan menulis atau bukan membaca Al-Quran. Jelas para pemirsa Niaga TV. Atau seseorang berkata, la astakhdimuhu fakhadamahu wa huwa sakitun lam yahnas. Atau seseorang berkata, demi Allah, saya tidak akan minta tolong kepada orang itu. Tapi dia ditolong oleh orang itu tanpa permintaan. Apakah dia dianggap melanggar? Tidak. Ya, jadi masya Allah, rinciannya panjang ini. La astakhdimu, demi Allah, saya enggak akan minta tolong kepada si fulan itu. Lalu si fulan datang kepada dia, melayani dia tanpa diminta. Apakah melanggar? Ya tidak. Tidak terjadi pelanggaran atas sumpah. Lalu dikatakan di sini, seseorang berkata, demi Allah, aku tidak akan menikahkan atau tidak akan mentalak atau tidak akan menjual. Maka dia wakilkan kepada orang lain untuk melakukannya, lam yahnas, itu pun dianggap tidak membatalkan sumpahnya. Karena yang dia sumpah tidak akan melakukan, bukan tidak akan mewakilkan, tetapi dia tidak akan melakukan oleh dirinya sendiri. Tapi dia tidak berkata bahwa dia tidak akan mewakilkannya kepada orang lain. Atau seseorang bersumpah, la akulu hadhihi tamrah, saya tidak akan memakan kurma ini. Secara spesifik, kurma ini satu biji. Takhtalatat bitamrin katsirin, lalu kurma yang satu itu bercampur dengan kurma yang banyak. Fa'akalahu illa tamrah wahidah la ya'lamuha. Ya. Kemudian dia makan kecuali hanya satu kurma saja yang tidak dia makan. Atau dia berkata, la ashrabu ma'an nahar, aku tidak akan minum air ma'un nahar. Apa itu nahar? La, air sungai. Fashariba ba'dahu lam yahnas, lalu dia minum sebagiannya, maka dia tidak dianggap membatalkan. Kenapa? Karena dikatakan oleh beliau di sini, alif lam an-nahar itu menunjukkan umum. Ya. Ma'un nahar, saya tidak akan meminum semua air sungai. Iya, walaupun itu sumpah yang main-main, ya mana bisa orang minum semua air sungai. Ya, dikatakan di sini alif lam dalam kata an-nahar, ya, itu menunjukkan makna yang sangat umum. Berarti kalau cuma sedikit itu tidak dimaknai meminum semua air sungai. Dan itu ya tentunya sumpah yang apa main-main sebenarnya kalau seperti itu. Lalu bagaimana kalau ada orang bersumpah, la adkhulud dara, saya bersumpah tidak akan masuk ke rumah. Lalu dia memasukinya entah karena lupa, entah karena tidak tahu, entah karena dipaksa. Dalam semua kondisi ini, lam yahnas, dia dianggap tidak membatalkan sumpahnya. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, li'anna an-nasi wal mukrah la yatarattab ala fi'lihi ma hukmun. Karena orang yang lupa atau dipaksa, ya, maka dia tidak berkonsekuensi hukum. Lalu bagaimana, kita singkat, tidak kita baca semua. Lalu bagaimana seseorang bersumpah, misalnya, demi Allah, saya tidak akan bertemu dengan dia, insya Allah. Ada insya Allahnya di ujung. Bagaimana status hukumnya menurut agama? Dikatakan di sini, wa idha halafa ala syai'in, apabila seseorang bersumpah atas sesuatu, lalu dia ikuti dengan kalimat, insya Allah, muttasilan bil yamin, yang mana ucapan insyaallah itu nyambung dengan sumpahnya, ya, lam yahnas, maka kalaupun dia melanggar ya tidak batal orang dia bilangnya insyaallah. Hal ini berdasarkan hadis di mana Rasulullah berkata, man halafa ala yaminin faqala insyaallah faqad istathna, barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengucapkan insyaallah, maka dia telah melakukan apa? Istithna, pengecualian. Fala hansa alaihi, maka tidak dianggap melanggar kalau dia tidak melakukannya, karena kan dia mengucapkan insyaallah. Wa in jarra al-istithna ala lisanihi ala adatihi wa lam yaqsad bihi raf'ul yamin aw badalahu al-istithna ba'da al-faragh min al-yamin lam yasih al-istithna. Tapi kalau dia memang ngomongnya memang udah kebiasaan tiap hari insyaallah, insyaallah, insyaallah, selalu pakai insyaallah, dan dia tidak memaksudkan dengan kalimat insyaallah itu adalah istifna, pengecualian dari sumpahnya, maka dianggap dia telah bersumpah. Tentunya yang lebih tahu dia mengucapkan insyaallah untuk memang sungguh-sungguh atau tidak, ya dia sendiri, maka ditanya nanti. Dan dia tidak bisa berbohong karena ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir, ma'asyiral muslimin, terkait dengan kafaratul yamin. Kalau seseorang sumpah, ya seseorang bersumpah lalu dia melanggar sumpahnya, apa yang harus dia lakukan? Ya. Dikatakan idza halafa wa hanatha lazimathul kafarah. Apabila bersumpah kemudian dia langgar, tentunya dia wajib membayar kafarat. Ya. Fa in kana yukaffir bil mal jaza qabla al hansi wa ba'dahu. Apabila dia hendak melakukan kafarat dengan harta, entah itu memberi makan atau memberi pakaian, itu boleh dilakukan sebelum melanggar atau sesudahnya. Ya. Lalu dikatakan wa in kana sabi saum lam yajus illa ba'dahu. Tapi kalau dia ingin mengambil kafarat puasa, maka dia boleh tidak boleh berpuasa kecuali setelah melanggar. Setelah melanggar. Maksudnya apa, para pemirsa Niaga TV? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di Al-Maidah 89 mengatakan orang yang bersumpah itu lalu melanggar, kafaratnya 4. Pilih salah satunya. 1, memberi makan 10 orang miskin. Itu 1 kafarat pilihannya. Atau dia boleh juga memilih pilihan kedua, yaitu kiswatuhunna, memberikan orang-orang miskin pakaian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah au tahriru raqabah, membebaskan budak. Itu opsi yang ketiga. Opsi yang keempat adalah puasa. Ya, puasa. Ya. Puasa selama 3 hari. Dikatakan di sini yang pertama adalah membebaskan budak. Sifatnya adalah seperti di pembahasan yang lalu, pembahasan zihar, yaitu seorang raqabah mukminah yang beriman, ya, salimah minal uyub, yang selamat dari cacat. Atau memberi makan 10 orang miskin. Setiap orang diberikan ritel wasulus ritel Baghdadi habban min kutil balad. Ya, kalau sekarang sekitar 600 gram diberikan kepada 10 orang, per orangnya dikasih 600 gram. Atau daripada sulit, ya mendingan ya beli aja kita nasi kotak di warung Padang atau yang lain sebagainya, lalu kita berikan 10 kotak kepada 10 orang miskin, itu lebih mudah. Au kiswatuhum bima yantalik alaihi ismul kiswah. Atau kita berikan dia pakaian, pakaian entah berupa baju atau berupa celana dan lain sebagainya. Maka memilih 3 dari yang tadi, ya, 1 dari yang 3, bebaskan budak atau kasih makan atau kasih pakaian. Kalau dia tidak bisa salah satunya, maka berpuasa 3 kali, 3 hari. Fal abdul tawaliha, kalau bisa berturut-turut bagus. Wayajuzu mutafarriqah, tapi boleh puasanya misah-misah. Baik, ini barangkali para pemirsa Niaga TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih ada sedikit lagi, ya, sedikit, ya, bisa dikatakan sedikit sebenarnya, karena memang sangat, paling hanya 2 pasal lagi yang akan kita bahas, atau 2 bab yang singkat yang akan kita bahas. Di kesempatan kedua ini, seperti biasa, kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa Niaga TV menggunakan 2 layanan kami, ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan, ya. Baik, insya Allah kita nanti jumpa lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kita semua keikhlasan ilmu bermanfaat. Ada telepon masuk. Assalamualaikum. Suara ibu kecil sekali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak. Iya, sudah mulai terdengar, tapi kalau bisa ditingkatkan lagi suaranya. Halo. Iya ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ibu. Iya. Katanya kalau kita membaca terutama artinya di dunia kosong ini, Rabbana, iya. Yang kedua tadi apa? Doa kita kenapa ibu kalau membaca itu doa kita? Doa kita kenapa ibu? Ujungnya saja, ujung kalimatnya yang belum saya dengar. Doa kita? Oh, mencakup semua. Baik, itu saja. Baik, hilang suaranya. Baik, saya rasa kalau memang hanya itu ibu atau ada yang lain pertanyaannya? Baik. Iya ibu, itu disebut istilahnya doa sapu jagat ibu. Doa sapu jagat. Kenapa disebut doa sapu jagat? Karena dia adalah mewakili segala sesuatu. Ya, karena inti dari kehidupan kita adalah kebaikan. Kebaikan berumah tangga, kebaikan anak-anak, kebaikan di pekerjaan, kebaikan tetangga, kebaikan makanan. Semua inti kehidupan kita baik, kita berharap baik. Walaupun kebaikan itu tidak selalu identik dengan kekayaan, tidak selalu identik dengan jabatan. Tapi baik itu adalah apa yang Allah takdirkan untuk kita. Al-khairu fi makhtarahullahu lana. Yang baik itu yang Allah takdirkan untuk kita. Oleh karena kita meminta al-hasanah, kebaikan. Ya, kebaikan di dunia dan terlebih-lebih lagi kebaikan di akhirat. Itu sapu jagat. Maka disebut doa sapu jagat. Allah Alam Bissawab. Baik. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan selalu keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqamah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.